Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adata al-haqiqiyata fid dunya wal ukhrah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah kula panjenengan sedaya pinaringan kesempatan saking ngersanipun Allah saged sareng-sareng sami ngempal rawuh wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sami naos sakita dados sababiyahipun kula panjenengan nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Kalau saking menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa'alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa'ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi 'uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, wonten ing pengaosan ingkang kepengker, sampun dipun singgung sekedhik ini masalah ngamal. Niki sing nuwun sewu kedah ngatos-atos anggenipun memahami. Dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah, la amala arja lil qulubi min amalin yaghibu anka suhuduhu wa yahtaqiru indaka wujuduhu. La amala ora ana ngamal iku arja luweh kena diarep-arep lil qulubi kedue pira-pira ati. Min amalin tinimbang saking amal ya ribu kang bisa ilang angka saking sira apa suhudu nyekseni ngamal mau wa yahtaqiru lan dadi remeh indaka munggu sira apa wujuduhu wujude ngamal. Misalnya niki dimaknani gerambiangan aja salah pengarep-arep gak nyekseni ngamal itu terus gak ngamal. Jadi salah tombol jadi gak nyekseni ngamal itu terus dimaknani gak ngamal itu salah. Tapi kalau nanti saya pun nanti kolaborasi, nanti salah jauh pun Syekh Abdul Qadir Jailani api-api salat ki sing ninggal salat. Juga lewat niku, niku omongan sing tak mboten hati-hati bahaya. Dan jadi api-api ngamal sing paling kena diharap-arep katrimone niku ngamal sing kowe wis gak iso ngrumangsani lek kowe ngamal. Tapi ngamale ya terus. Terus waya takiru indaka wujuduhu, ngamal iku remeh. Terus niku wae kula ngok napa? Sampai enten kesimpulan ngamal gak penting. Sing penting manute, terus akhirnya gak salat, gak zakat, gak poso. Berarti ya gak manut, lha ngono ya. Berarti dadi gak manut, tapi lek pancen kalih Allah taala dikongkon gak salat, ya aja salat. Allah niku nggih merintah mboten salat bareng. Ibu-ibu sing em. Nggih ta niku nekat salat malah dosa. Berarti lebih baik mana orang salat dengan tidak salat? Loh, yen delok-delok posisine to. Loh, ngoten. Lek posisine sampean diperintah, ya sing apik nglakoni perintahe, ya berarti kudu salat. Lah nek ibu-ibu krana ora diperintah malah dilarang. Kok nekat salat malah elek. Mulane ibu-ibu lek pas mampun cilik ati. Ngene iki lho Pak, wong wedok mulya, Pak, ora salat tapi malah bener. Malah aku salat malah ngenyek Gusti Allah aku iki. Mulane aku gak salat ae saiki mergo aku lagi Jadi nggih, pancen mboten kok berarti ngamal niku remeh terus dianggap ora kudu dilakoni. Sing dimaksud remeh itu sebenarnya dalam hal itu bisa sampai kepada Allah. Amalmu itu tidak ada nilainya. Yang lebih ternilai adalah perintah dari Allah kepada kamu. Loh, kenapa kok dipilih Allah diperintah iki lho? Dipilih Allah terus kowe diperintah ngono kuwi sing marai kowe njur. Dadi penting kuwi. Nek salate ngene lek kowe gak diperintah kok budal salat malah jadi salah. Lho wong jam loro awan nek salat isya. Urung diperintah aja mbok lakoni. Mbok dirampet aku timbangane engko nduwe utang. Wis subuh langsung subuh, dhuwur, asar, magrib isya dilakoni pisan, sebar iku terus gak salat sedina. Lho malah mboten bener kabeh ngoten. Mergo enten lakon sing dereng diperintah wis dilakoni. Berarti wujude ngamal itu sendiri. Wujude ngamal itu sendiri jadi gak penting. Jadi tidak penting. Bahwa ada yang lebih penting dari wujud itu apa? Ketunduan panjenengan datang perintah Allah. Wonten naskah sanes, niku naskah sing ditampil oleh Syekh Ibnu Abbad dawuhipun la amala arjalil qulub min amalin yaghibu anka suhuduhu wa yahtaqiru andaka wujudu. Tapi wonten naskah sanes dawuhipun mboten lil qulub tapi lil qabul. Lil qabul. Hurufe tetep urute sing ora padha. La amala ora ana amal iku arja luwih kena diarep-arep lil qabuli maring ditrimone Allah min amalin tinimbang saking amal ya jibu kang bisa samar angka saking sira apa suhudu nyekseni amal. Tandane ngamal itu diterima Allah kuwi lek kowe sampe ora rumangsa nyekseni ngamalmu dhewe. Mergo sing mbok delok Gusti Allahe dudu ngamalmu. Nah, ini finnaskhil maujudah. Finnaskhil kuwi ing dalam naskah al maujudah kan maujud bi aidina ana ing tangan ingsun. Iku la amala arjalil qulub dawuh la amala arjalil qulub. Dari makna ini bagaimana artinya? Wa maknahu utai maknane dawuh la amala arjalil qulub. Ala hadzal wajhi ngatasi iki-iki dalam cara lafal al qulub. Berkiwa kan enten dua segi. Enten sing muni lil qulub, enten sing muni lil qabul. Nek maknane lil qulub piye maknane? Maknane annal amala sak temene ngamal al mausufa kang disifati, biya disifati kelawan iki sifat. Sifat napa? Sifat ora nyekseni ini. Ngamal sing wis persipatan nganggo sifat gak disekseni iku layal tapi tu ora merhatek no ora tolah-toleh ilahi maring amal apa al-qalbu ati. Kong nama sing pun mboten ketok, nama sing pun yaghibu, nama sing sampai kaya sithik sik ngenane niku zikir sing sampai ilang niku lho nggih. Nah, katunggale ngoten niku. Niku atine wong sing ngamal niku pun mboten ndelok niku. Wala ya taburan ora ngitung-ngitung apa kalbu ora ngitung-ngitung hu ing amal. Dadi wis atine sing ngamal iku wis gak ngitung ngamale, wis gak ngreken ngamale. Nah, di dalam suasana gak ngreken itulah sehingga menyebabkan amal menjadi baik. Wa fi udmi iltifatihi lan ing dalam ora ngrekene ngamal wa ibaran ngitung ing amal apa salahuhu utawi baguse ati wa taharruhu lan napa wa taharruhu lan merdikane ati merdika min rikki ru'yatihi saking perbudakan ningali ing amal. Artinya si amil itu tidak diperbudak oleh amalnya sendiri. Mereka lho ngamal apa bisa memperbudak? Nggih, lha nek sampean sing dipetentengi ngamale berarti sampean sibuk ngurusi ngamal. Padahal ngamal niku termasuk aghyar. Aghyar niku tegese liyane Gusti Allah. Malah akhirnya ngamal sampean dadi hijab mboten iso ningali Gusti Allah. Dan jadi lah enten sing dimaksud la amala arjalil kulub teng mriki terus mundi ya ngamal sing wis yaghibu, ngamal sing wis samar, ngamal sing wis ora direken, ngamal sing wis ora diitung. Nggih, ora ngitung ngamal. Nggih, ora ndelok ngamal niku lah akhire atine dadi apik. Atine dadi lepas saking ikatan napa perbudakan sing perbudakan kalau muncul dari memperhatikan amal. Nek wong niku sibuk ndelok ngamale rak terus. Nek dilokne elek lak muring-muring. Ndek ndelok ngamale, ngamal ku api, kudu delok terus ketok api ya. Nah, terus wong liya ngarani elek, lah sampean mesti gak trimo. Lah wong gak trimo niku lak jenenge wong gak penak atine to. Nah, ulang lek pengin penak atine ndelok apa-apa rasa diitung. Dhuwit barang lek perlu rasa diitung, ditampak topo-topo-topo, ngoten iki lek ngetokno lak gampang. Semarai ngangel metune nggo mlebu sret langsung diitung 1, plek 2, plek 3. Ning lek arep ngetokno yo setengah, seperempat. Belas, malah lek perlu rapat gak metu blas. Isone metu kudu dipaksa. Lah lek iso lah maksa carane piye? Ceket gak loro. Niku mungkin mesti metu. Loro, mesti metu terus sedakone dokter bareng kok. Mulane jare enten istilah as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedakone iku iso nolak bala. Mergo napa? Wis bro ngoten akhire. Lah jatah sing arep diwene dokter wis ora enak. Dadi yo malah gak sido enak loro teko ngoten. Walah pundi wae. Faya peko lek wis ati niki gak terikat oleh melihat amal, ati sudah lepas dari hitung-hitungan amal. Faya peko mongko tetep hina izin nalikane iki-iki. Iki-iki napa? Iki-iki gak ngitung amal, tetep ma'arabbihi sertane pangerane abet pangerane kawula. Ora ma'a amalihi, ora sertane ngamale abet. Jadi wong niku lek wis gak ngreken ngamale, niku ndek mung bareng pangeran gak tau bareng ngamale. Akhirnya napa? Ngamal niku duduk kekku, tapi amal itu biar tampil sendiri sebagai ekspresi kiriman Allah kepada saya. Nah, ngoten cara sampean maca selawat, tampil maca selawat di sentrong kamera. Itu bukan kok aku ben ketok maca selawat ora ngono. Tapi biarlah selawat itu nampak oleh orang banyak. Kalau toh saya yang muni, biar saya ini diberi kehormatan oleh Allah. Kok iso ngonekno selawat? Sakjane sing penting selawat iki. Lek aku ning ngono gak penting. Jadi lek upama enek wong liya ya maca selawat pisan. Bener lah. ora usah aku nyatane selawat wis tampil aja aku tak ndelok gendan lho mboten. Mulih atine dadi tentrem. Lha sing ora iso sok nuwun sewu niki. Kiai karo kiai sok udur-uduran lek jenenge perkara niku saja. Kayak contoh sing penak sing kula alami ngene iki lek penak dhewe. Kula ngaji hikam. Jadi tujuannya ngajak wong ben ngundak apik. Nek tujuane ngono, upama ngene iki marane nek kiai liya sing gendane kula teng mriki ngene kula lak jenggal. Lek ati kula elek. Iya toh. Nggo kula lak ngomong njupu-njupu kono karepe piye toh Mayangkara iki. Sakjane sing berhak ngaji hikam ya aku sing dhisik dhewe aku. Kok moro-moro selengke Mayangkara ngubungi kiai liya ora kandha aku. Lah, nggih toh nggih. Wis dadi konflik wow. Nek puncak-puncak mengkelak terus kula ngkula metnah. Kiai ngaji hikam sing gandane aku ora bener ngajine. Kliru kabeh. Lu mbok bareng aku kok biyen karo kiyane tau diusir kok pondok bareng kok anu-anu. Gimana ge? Dene kok krana ati elek temune ngoten niku. Mergo napa? Mergo kula delok ngamal. Ketepan ngamal niku nemplek teng kula, akhire kula gandoli. Krana kula gandoli lek enek wong liya arep misah ning ngamal iki kula lara ati. Gimana? Lah beda lek sing kula persoale Gusti Allah kuwi bisa tampil di mana-mana. Kalau al-hikam yang itu sebenarnya rahmat Allah itu tampil melalui orang lain, ya berarti saya kebenaran iso ndelok al-hikam tidak dari saya tapi dari orang lain. Kan benar ngoten gak jane? Malah beneran anak sing genteni beneran gak kesel wirawiri jombang kene ngoten. Ya terus dijiwacal tenan. Wah nek sing genteni tenan, wah ati kula tok tok tok tok. Maka cari di kanan itu nama nuri. Nek hati kula betul siap lah ngoten. Begitu nggih. Hati gak sih, makanya di sini oleh Imam Ghazali ada istilah maghrur. Akeh wong sing kabujuk. Terutama firqah-firqah, kelompok-kelompok tasawuf itu banyak yang kebujuk. Kebujuk napa? Ketika dia mengembangkan tasawufnya, dia justru ngomongnya banyak hal tentang Allah. Tapi dia sendiri sebenarnya terhijab tidak mengenal Allah oleh kebanggaan pada amalnya itu. Nah, dengeri kini Imam Sinten Ibnu Athaillah dawahkan ngamal sing kena diharap-harap metu manfaate kanggo ati iku lek ngamal kuwi wis ilang saka panyeksiane ati. Mergo gak dadi kan dipek wong ben wis ilang kok. Wis ilang wis ben ditemu sapa-sapa ngono wis karep wis ilang. Tapi lagi cek peto, ayo. Oh ni, jadi masalah. Dia harap terus ngetut dong ngamale terus, ngetut dong ngamale terus. Dan gue lagi ngamale gue terus dipak uang dia gregetan. Gila gitu. Niku. Wayak gunulan ono. Apa zalika mengkono mengkono makno. Ono iku ala hasil idofah. Ala khalfi mudhofin ing atase buang mudhof. Lek maknane ngono, berarti dawuh la arjalil kulub ora nganggo lil qabul iku berarti maknane enek mudhof sing disimpen. Tegese dawuh lil kulub kuwi ana sing dibuat. Takdiru kira-kira piye kira-kira? Takdiru ta kira-kirane mudhof iku la amala arja li salahil qulub. Jadi lek dijawake ora ana ngamal sing luweh kena diarep-arep lil qulub iku enek kata-kata sing tersimpan niku lafal salah li salahil qulub. Tidak ada amal yang lebih bisa diharapkan untuk memperbaiki hati. Oh, ngoten. Untuk memperbaiki hati amal fi maknahu atau yang senada dengan itu. Kayak sing teng liya penak, sing teng liya male sing naskah sing sanes dawaken la amala arja lil qabul. Nah ning qabul penak, lil qabul jelas arahe teng Allah. Lah nek lil qulub niku lho. Lil qulub niku maknane lil salahil qulub. Wa sayati min kalamil mu'alif. Wa sayati lan bakal teko min kalamil mu'alif saking dawuh mu'alif Syekh Ibnu Athaillah apa madawuh yunasi bukan nyocoki kang sesuai apa mahadal makna ngiki makna Wa wa utawi dawuh iku qauluhu dawuh Kiai Mualif Syekh Ibnu Athaillah dawuh apa? Qata as-sa'irina lahu wal wasilina ilaihi. An ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim ila akhirih. Bijing teng wingking wonten dawuh niki. Qata awas mutus sapa Allah. As-sa'irina ing wong kang padha mlaku kabeh ilahi maring Allah. Wal wasilin lan pira-pira kang padha tumeka kabeh ilahi maring Allah mutus an ru'yati a'malihim saking ningali pira-pira ngamale sa'irin lan wasilin wasuhuti ahwalihim lan nyekseni pira-pira tingkae sa'irin lan wasilin. Ngeten lho ke. Sejak unane kula kae conto, jane piye to apa yo iso to wong ngamal kok ora delok ngamal apa yo iso. Wis saged mawon. Wong numpak sepeda gak delok sepedae iso kok. Ngen? Jeda, ayo lek gak ngandel, sampean lunga ning Mayang Karang riki kondur teng pundi, Kanigoro napa teng Garum napa teng pundi? Ayo pandengen terus pecah malah nabrak-nabrak. Iya toh? Justru wong sing iso mlaku numpak kendaraan kuwi bisane selamat malah lek wis gak ndelok kendaraane. Nggih. Nggih. Sing penake pancen wong gak ndelok kendaraane. Numpak bis barang gak ndelok sopire, gak ndelok bise barang wis turu wae ora tok unggon malah. Nah, tenang. Niku. Wal ghalibu utawi kang akeh ala dzanni ing ngatasé penyana iku ana lawi sak temene perkara kasada kang nejo ing lawi sapa al mu'alifu mu'alif rahimahullah wa dzikruhu lan oleh nyebut mu'alif iku innama huwa lafzul qabul innama huwa pesine huwa utawi lafal qulub iku lafzul qabul lafal qabul. Akhirnya piye pagolato mongko luput sapa anasiku sing tukang nusun naskah sing nulis. Berarti sing nulis salah. Sing akeh wong duwe penyana lek sing dikersakno piye mualif ku kabul, dudu kulub. Akhirnya karo sing tukang nulis diwai dhewe nganggo lafal kabul. Faqolaba mongko ngelih huruf. Mongko ngelih sapa nasih hurufahu ing hurufe kulub. Kulub itu kan kok lam wawu ba. Terus akhirnya bae dileh teng sak bare kok. Kabul. Kulub kabul niku wis sami. Walaya tajulan ora butuh. Fi hadza ing dalam lafal kabul apa ora butuh ilahan pin maring buang idhofa. Wa takriruhu utawi ketetepane lafal. Ala hadzal wajhi ing atase iki wajah kabul. Iku antakula yang tong ucap sapa sira lek wani dipertahankan enggak kok. Pancen catetanku tulisannya kabul kok ora kulub kok. Iki aku gak ngowah-ngowahi iki, yen pancen asline ya kabul ngene iki. Wani ngoten. Lah nek ngono ya coba diartikan bahwa salamatul amal minal afat syartun fi qabulihi. Salamatul amal utai salamate selamete ngamal minal afat saking pira-pira panca bayane ngamal iku syartun dadi syarat fi qabulihi ing dalem ditrimane amal li anna sahibahu krana sak temene kang duweni amal iku mutakin wis takwa lillahi maring Allah taala wa qad qala teman-teman dawuh sapa Allah azza min qail innama yataqabbalallahu minal muttaqin innama yataqabbala angin yataqabbalu angin pestine nrimo sapa Allah Gusti Allah minal muttaqina saking ngamale wong kang padha takwa. Wa inna ma yaslamu. Lho ngoten. Dadi syarate ngamal iku ditampa niku kudu slamet. Ngamal sing slamet niku ngamal sing lepas dari bilaine ngamal, cacate ngamal. Nah, slamete ngamal saka cacat niku dadi syarat ditrimone ngamal. Ngoten lho nggih. Nah, termasuk amal iku iso selamat sangka pancabaya carane nyelametno piye bitiabi bitiha min nafsi kelawan nurigai nafsu fil qiyami ing dalam nandani bihaqqihi kelawan kewajibane ngamal wa ru'yati taksirihi lan delok sembronone kawula fihi ing dalam amal. Kan? Jadi amal niku iso selamat niku lek wong sing ngamal niku selalu curiga terhadap diri sendiri ketika diri sendiri menyelenggarakan amal itu. Curiga dicurigai apa? Dicurigai paling-paling nafsu kuwi njaluk bagiane. Nah itu harus jaluk hak itu loh. Hak saya ini karena yang ngamal saya loh, ngerti niku loh. Nah. Atau dengan cara apa? Ningali sembrono nih. Wah, lek ndelok sembrono nek aku ngamal iki gak ditampa ngamal kuwi. Dengan begitu piye? Payagi ibu mongko samar gaib anu saking kawula. Iza kanalikane mengkono-mengkono curiga karo nafsune lan ndelok sembrono ne apa sing gaib suhudu pasaksane amal. Dengan begitu maka amal itu tidak jadi saksi lagi dan dia tidak membuktikan lagi lek ngamale kuwi apik. Wayah takur lan dadi remeh indah munggu kawula mau apa wujudu wujudi amal. Nek didelok cacate, didelok sembronone, didelok tata kramane, ngamal kuwi gak enek artine. Oh, ngoten. Dengan begitu maka selamat. Wa wujudu falayusakinu. Falayusakinu mongko orang rasa tenang sapa kawula ing amal. Bukan lalu dia merasa tenang-tenang, leha-leha, mergo wis duwe piandel ngamal. Walayak tamidulan ora nganggo piandel, sapa abet kawula mau alahi ing atase amal. Jadi akhirnya ngamal iku ora kena dienggo piandel. Mergo ngamal iku penampilan. Penampilan sangka napa? Penampilan sangka rahmate Gusti Allah. Sing penting kan duduk penampilane, sing penting ya rahmate niku. Fa'ilam yakun mongko lamun ora ana sapa abet iku ala hadzal wasfi ing ngatasé iki sifat. Iye maksude ora kaya sifat iki bal kana bali ana sapa abet iku nadhiran merhatekno terus ilahi maring amal wa musta'ziman lan nganggep gedhe sapa abet lahu maring amal malah-malah ghaiban ilang an suhudi minnatillah saking delok kanugrahane Allah gak kedelok lek ngamal iku kanugrahane Allah tidak disadari bahwa amal itu kiriman dari Allah ngen alai ing atase kawula mau fi taufiqi ing dalem pitulungane Allah lahu maring kawula piye akibate au qa'ahu zalika fil ujbi. Maka sikap seperti itu menjatuhkan dia masuk dalam wilayah membanggakan diri. Ya, pun otomatis nih, ya. Wong anggar sedih panteng jasane, sedih panteng ke api aneh. Wah, aku ini dia nanu gini gini gini gini. Wong wong ya apa? Nganu aku rawanu anu ada yang jadi konflik lagi. Malah ngeloro hati lah. Sama nak kelingan api etok. Ning gone bojo, niku lek bojo sampean gak patek lu mati sampean mesti jengkel. Nggih ta nggih? Lah daripada sampean kok dijengkelno, luweh apik ora ngono. Wis, ini sudah kehormatan saya. Saya diberi Allah punya istri seperti ini. Berarti saya diwajibkan Allah untuk memberi kepada dia. Berarti ini kehormatan saya. Soal deengkum bales, arek apa apik dudu urusanku. Nek dek engko pengen oleh kemuliaan genten ke Allah, ya dek kan oleh kewajiban dia. Nah kehormatan dari Allah itu dek iso ngakoni apa ora, itu urusan dia. Aku ora arep nagih. Wong aku ora melok duwe kok nagih. Nah, sampe lek mrene ngaten ki, lek bojone muring-muring, bojone ra patek trek wonten sampe lak santai-santai. Yo pian. Ngoten apa nangis to? Ora usah kok, anu lho sampeyan mbok delok aku wis kurang kangele apa? Wis tak rewangi metu omah ben dino angel-angel. Repot jane aku ya kangen mulai. Tak empat-empat. Bangsa teko omah sampean perunguti kok ngono kuwi jane wong wedok diapurane apa? Lah wis. Lah wis metu ngono ne ruwet. Ruwet. Tapi kadang-kadang yang putri niku nggih sok ngoten niku. Metu-metu dianggap ora kangelak ngono penak metah metu. Ya sing wedok genten ngetono ngamale kan. Iya kono penak metah metu karo rewet omah. Sampai ning kono-kono terus sembarang kalir. Aku plekutuk ngurusi ampal, ngurusi bayi, ngurusi iki anu-anu, paling-paling sumur pawon. Ngamane teko-teko karo ngeneni. Kapan gaduke lek wong niku manteng ngamale dewi-dewi. Hmm? Sing penak ora usah dipanteng lah, ini kehormatan bagi saya. Kalau saya beramal ini kehormatan bagi saya. Bukan soal ngamale, tapi kesempatan ini adalah kehormatan bagi saya dari Allah. Minnah, anugerah. Niku pun mesti kok wong nek anggere delok ngamale, pol-polane pol arep wujud. Pol-polane pol arep membanggakan diri. Lek membanggakan diri terus nuntut hak. Lek jenenge wong nuntut hak mesti lali kewajiban. Lah nek wis lali kewajiban mesti ana sing gak beres. Lah wis gak beres sile gending, sile genceng. Sing terjadi pasulayan mana? Ya ta ge? Coba hak asasi manusia itu dituntut terus. Tapi tidak pernah ada yang berpikir tentang pemenuhan kewajiban asasi manusia. Coba lah. Kewajiban asasi itu lakonono kabeh bareng-bareng. Kewajiban asasi ini apa? Kowe karo Allah dikei kewajiban yang kudu mbok lakoni iki apa? Sing paling mendasar bagi setiap orang. Lakonono. Engko lak gak enek wong duwe utang hak asasi. Nek gak enek sing duwe utang berarti lak gak enek sing perlu ditagih ta? Lagi anak sisi takil lah berarti ya. Ya wis beres lah. Anak ini utang hak asasi ini pirang-pirang akan dunagi hak asasi. Mereka kelakuan kewajiban asasi ini orang dilakoni. Menuntut terus. Padahal itu hak asasi ini manusia lah. Kewajiban asasimu jadi kawulah itu apa orang mbak lakon. Dan ini kok bisa lah genten ngadili kayak sisi jauhnya wau. Gue nuntut hak ini saja ini. Pangkat ini dia apa kok nuntut-nuntut hak. Gusi, kula pun dungo jangu lho Gusi kok mbut dijawi setan. Kula dungo kapan? Lalu bolak-balik. Lha sing dungo apa kowe? Wong cangkem jeplak aku sing ngekeki. Lha kowe ngerti dungo iku penting duwe iman aku sing ngirimi. Berarti lah iman ya kayakku, cangkem kayakku, pikiran kayakku, kesadaran kayakku. Lha kok kowe ngaku dungo dongane sapa? Iku dungo aku lho. Malah rauman kabeh ta sampean. Wis rahman kan mengke ngoten. Ngene sing apik aja didelok lah ngamal iku ndak lek lek iki diteliti tenan Gusti Allah gak disinan. Wis gak disinan Mas, dihormati aja bahwa ini kiriman dari Allah kula tampi Gusti alhamdulillah kula tampi nggih ngapunten mbok menawi lek kula nampa ngramute mboten tepak nggih ngapunten Gusti. Mesthine perintah salat kula tampi ketika kula lakoni sing khusuk kok mboten saged khusuk nggih. Nggih ngapunten lho Gusti ngoten. Mulane bar salat terus astagfirullahalazim. Ngoten. Nira nggih, kula niki sakjane kotor kok Gusti, Gusti. Sing suci namung panjenengan. Mulane terus muni subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dibaleni ping 33 lho niku. Duarnya terus ada kesadaran pada sampai tingkat 33. Pembukaan kesucian itu. Ini ternyata suci, suci, suci, gak melok-melok. Kula mboten melok-melok. Salat iku juga sampean sing niku. Kula mboten melok-melok. Lha ngoten lho nggih. Terus tapi nggih panjen nek ningal ini ku Gusti lek upamane salat iki ketinggal sae mung panjen nggih kiriman ke jenengan ya mesti sae to Gusti. Mulane sing patut dipuji namung jenengan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dadi sampean ku ilang. Ilang ujube krana ilang tibake kabeh iki cilik kabeh ilang kabeh sing enten namung jenengan Gusti mulane ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lha tak jane niku. Nggih ta? Ora kok terus. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah akbar, lopar, lopar, lopar, lopar, lopar. Terus kan orang sana, blas. Mereka pas muni Allah akbar, lopar, macam-macam. Sing dulu, sing ketok kepentingannya dewe. Dan gaji, dan bar, dan gaji, dan bar. Akhirnya, diringkes mawan dikirin. Jadi, wong ini kurang sing didelok ini kurang ngamal. Pol-polan, pol ini. Mungkin terus rumong. So, ngamal ini kurang gede. Akhirnya, ya mbak ini ku mboten iso ningali anugerah Allah. Mboten sakit ningali pitulungnya Allah. Sikap seperti itu akan menjatuhkan dia. Auqa'ahu. Bakal nibaakan hu ing kawula. Apa dalika mengkono-mengkono nganggep gedini ngamal. Merhatekno ngamal. Ditibakno fil ujbi ing dalem i ujuk. Lah nek wis ujuk terus piye? Fahabita mongko dadi lebur. Lebur, lah piye gak lebur wong terus tundat-tundat Gusti Allah ngoten niku. Nggih ta? Kula pun ngamal, lah kapan lah mung ngamal. Lah niku wau, kapan lah niku wau salat niku wau. Lah kok salat iku sapa sing ngekeki awakmu? Coba kok salat apa sih? Ya niki kula rukuk sujud niki awak kula niki lho. Awakmu sing ngerei sapa? Jenengan. Lah iya berarti lah sing duwe aku lho. Wis ilang habitat. Habitat mongko lebur. Ngoten lidzalika krana mengkono-mengkono muncul ujub. Apa sing lebur ngamalu ngamale kawula. Lek wis ngono piye? Wa khobalan dadi rugi. Apa sakyuhu usahane kawula mau. Ya rugi to. Tuas kasel metenteng macam-macam malah sing diketokno kekuasaane Allah. Lha nek karuan sampean gak ngaku, akhirnya malah diwehno. Ora butuh iku nek bakan wis. Banyak itu ya kayak ku, tapi ya apa lo ngamu? Banyak yang duit aku, itu kalau gawe-gawe ini. Malah ngoten. Kala dawuh sapa Abu Sulaiman, Syekh Abu Sulaiman radhiyallahu ta'ala anhu. Ma istahsantu min nafsi amalan fah tasabtuhu. Ma istahsantu ora tahu ngarani apik sapa ingsun menafsi sangka awak ingsun ora tahu ngarani apik amalan ing amal apa wae pokoke lek pas aku ndeloke teko awakku dhewe iki gak enak sing apik nek wewujudan sing ana diarani apik iku ndeloke ora liwat awakku ndeloke liwat iku anugrahe Allah. Pas dulu aku anugerai Allah, aku ya iso muni. Banyan salat ya apik. Banyan perintah apa aja yang sangka Allah kuwi mesti apik. Lelak pun dulu aku kongono iso muni, aku salat ya apik. Tapi lek pas dulu ini kalau awakku dhewe aku bar salat. Salatku ya elek. Ngoten. Salatku ya elek lah aku. Ya piye. Salat kok kongono ya piye salat. Salah tak ngubleng-ngubleng surah ilim tu salah bleng aku yuk pantas gak anak rasa ngagungi Allah wakala landawa sopa Ali ibn al-Husain Sayyidina Ali ibn al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu kullu syai'in rumus nih pokoknya anggar nantan kullu ini mesti rumus kullu syai'in utai saben-saben suwiji-wiji min af'alika saking kira-kira penggawe siro iku idza ta salat tekalane sambung bihi kelawan syai'in apa ru'yatuka pandangan sira ngamal apa lah ngamal tumindak penggawemu kuwi angger mbok sambung nganggo perhatianmu padhalika mongko tae mengkono-mengkono sambunge perhatian iku dalilun dadi bukti ala annahu ing atase sak temene kullu syai'in min af'alika iku layuk balura ditrimo mingka saking sira. Tegese wong isih mbok cekeli terus ae berarti urung mbok wehna. Nggih ta? Jenenge diaturno niku lak kudu diculno. Jenenge diculno kan harus gak dicekeli. Jenenge gak dicekeli kan harus gak diperhatekno. Lah kok isih mbok perhatekno ae iku berarti isih mbok cekeli. Cuma bentuke cekelane beda lak mbok cekeli tangan saiki mbok cekeli pandengan. Iso meripat mana yang tampar itu ditarik grut gore ini lah. Jenisnya gak nyekel yang nganggup pandanganmu nyekel. Iku bukti lek kurung ditompo. Lek wis ditompo tenan mesti kowe gak iso delok. Lek wis ditompo terus dilebokne sapa iso delok kowe. Lah nek iso mbok delok ae berarti urung mbok wene iso mbok delok. Iya urung mbok wene. Lek mbok wene tenan ditompo terus dilebokne sak mesti ilang duitmu. Begitu pula amal. Kalau amal itu sudah diterima Allah betul, berarti sudah dilebok nih saya Gusti Allah, kowe gak iso ndelok. Lek kowe gak iso ndelok ae, berarti kowe coba cekeli dhewe. Urung ditampa Gusti. Isih ditang itu kae. Dhewe ku jelas kok nggih. Sajane ora mung ngamal-ngamal biasa, bendinane sampean nompor duit kan kan ngoten. Saman kok ngekeki bojone kok cek tunda-tunda berarti ora niat wae. Lah niat wae tenan wis ora kelingan. Yang penting saiki sapa sing ngeloni ngono ae. Wis ora tau mikir, yen kuwi sore niki tak kaki apa ngono apa ora atik undat-undat ngono. Nyatane saiki sing jejeri turu sapa? Mboten mawon ora usah ndelok rono-rono. Nek ndelok rono gara itu kuwi enek sing unggul, enek sing asor, enek sing tersinggung barang. Halong, yen sing godho ya kowe, Pak. Aku sakjane ra gelem. Sakit sampean telaten men. Ndet ae ngono aku ya ora mentolo ngono. Halah engko diguleti ya gelem ae lho. Niku ki akhire paling udur-uduran ngoten. Mergo kan wis saiki wis ora usah didelok lah ngamal-ngamal niku ternyata nyatane saiki wis kumpul lah ya wis ngoten. Wis mbuh apa sapa sing ngawe 3 roh. Aja didelok. Enak niku. Li annal qabul. Mergo sing jenenge ditampa. Iku marfu'un diangkat. Iku marfu'un diangkat. Tegese diangkat iku diunggahno. Muwayabun tur didelikno. Angka saking sira. Jenenge ditampa mesti terus dicekel, dijunjung, didelikno aja mbok delokne. Jenengan sowan kiai, pokoke. Beto gula, beto kopi, beto napa ngono ta nggih. Niku lek kopi niku pancen ditampa tenan karo Pak Yai. Mungkin khodame Pak Yai lek ditus iku kok iku diringkesi. Diringkesi niku lek terus dipundhut dibeta teng pawon lak ngoten. Berarti mundak gak ketok. Lah kok sampean tutne. Sampai teko pawone Pak Yai warung ditutone iki ramal kula lho Bu Yai. Niki gula kula Bu Yai. Lah yes. Ya saru ah. Ya masih ora sampe dosa gedhe saru. Ngertos saru. Ya ora pati terus berapa antus. Jadi lah jenenge ditampa tenan iku mesti diangkat terus didelikno sangka awakmu. Wama ing qata'at. Wama utawi apa ing amal ing qata'at kang wis lepas. Putus. Dot anhu saking ma apa ru'yatuka perhatian sira. Padalika mengkono-mengkono ing qata'at iku dalilun jadi bukti alal qabuli ing atase ditampane ngamal. Kek kowe ngamal kok moro-moro ilang sangka perhatianmu. Mbuh ilang iki krana panjenengan mbok lalekne. Aja krana panjenengan ya wis gak ngrek. Kena tu panjenengan karo Gusti Allah jane asale mbok perhatekno. Delala ketutup ngamal yo njur kowe lali. Saged ngoten iki. Ngamal iki jane yo asale cita ganduli ae. Kari-kari ketutup ngamal yo ilang, ketutup ngamal yo ilang. Mulane njur ngamal sing bertubi-tubi istiqomah itu sangat membantu untuk mengikhlaskan amal yang lain. Ngadil lagi. Terus amal itu bertubi itu terus. Iku sesuai ngamal sing disik-disik ketutup. Ikhlas jadi ini ngadil. Dan ngamal itu sutok kau wedi ngarang-arang. Ini ku ketok. Terus. Menjona onek nih. Aku kue. Sakulan poso sing darusane paling akeh diri aku. Ketok. Bar poso pagat tahun terus. Mungkin sampai esok poso ngarep lah cek jonek ni nih. Untuk poso dusuk itu yang paling nomor siji aku loh yang harus. Terus sak bangsa poso yang kuih terus dilalah mbak mbak repot nih. Mungkin semarang itu sok poso aja aku nih. Poso yang di tahun ini banyak aku kalah. Yang dusuk itu aku yang menang. Ketok. Berikut namanya kurang bertubi-tubi. Jadi lah isik ketok itu buta dan ini urung diterima. Ngerti nih icik. Nah icik ketok urung diterima. Ngerti nih sing wis ora ketok itu berarti wis diterima. Waqad su'ila. Lan teman-teman ditakoni sapa ba'dul arifin, setengah wong ahli makrifat. Ma alamatu qabulil amal. Ma utawi napa? Iku alamatu qabulil amali tetengere ditampane ngamal. Qala. Dawuh sapa ba'dul arifin, nisyanuka iyahu wang kita unadzorika anhu bil kulliyah. Tandane dawe Ba'dul Arifin iku wae tandane ditrimone ngamal iku nisyanuka olehmu nglalekno iyahu ing iya ngamal mau wang kita unadzorika lan putuse pengangen-angenmu putuse nazar pengangen-angenmu anhu saking ngamal bil kulliyati secara menyeluruh. Menyeluruh itu belas rakaat ringan. Menyeluruh total. Tidak melihat amal. Dan lupa tidak ingat lagi. Itu tandanya kalau itu diterima. Terus. Enten dalile iki. Wenek dalile dawuh Allah taala. Bidilalati qauli taala kelawan dalil dawuh Allah taala ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus shalihu yarfa'u. Ngeten? Ilaihi marang Allah yas'adu munggah apa al kalimut thayyibu pira-pira omongan sing apik. Omongan iku lek apik langsung munggah dhateng Allah. Mulane padha-padha omongan aja sing elek lah sing apik ae. Omongan sing apik langsung munggah dhateng Allah. Wal amalu sholihu ta'i ngamal kang saleh iku yarfa'u ngangkat sapa Allah ing amal saleh. Jenenge diangkat dadi kakek tok. Diangkat. Qala dawuh sapa ba'du ba'dul arifin male. Berarti lek delok dalil kuwi dari ngono. Fa alamatu rabbil haq. Mongko ta'i tetengere oleh ngangkat Gusti Allah Taala zalika yang zalikal amal yang mengkono-mengkono amal lek Allah dhewe sing ngangkat iku mesti resik gane sing kliwatan lek gane sing kliwatan sampe rasane melok ilang sampe pengarep-arep terhadap ngamal melok ilang mergo wis gak ketok ngoten iku alayat kok tandane diangkat Allah niku alayat kok arep yen to ora kari ora nyiso indah kalau sandingi siro minhu saking ngamal mau apa sing ora nyiso syai'un suwiji-wiji sesuatu sedikit pun gak ada yang tersisa terlintas pun tidak di dalam hati sampean kok lek jek ana lintasan itu berarti jek ana sisane sithik-sithik ngoten iya ya ya ya las dene pun ngoten lak penak akhire dilem wong ya wis biasa dipaidu wong ya wis biasa ya wong pancen aku ora melok duwe ya kowe tau ngamal ini aku ora tau ngamal lah. Ngamal ora melok duwe aku ngamal iku sih Allah apa mau elek kowe dudu wong elek pancen aku asline elek kok asline pancen aku gak elek bolok nih beneran to berarti aku padha karo ngilonan to aku golek ngilon nang elek mbok kowe gak dadi wong dablek kan dadi wong dablek niku kebal atine lah wong niku lek atine pun kebal itu berarti kan hatinya jaduk. Hati sing jaduk, hati sing ampuh lah ngene ngoten iki. Enak wong gua kudu dhuwur, jotos geblak. Lah nek terus di ngono tok terus lara ati berarti kan nyurung jaduk. Iki lho, nggih. Lah wong jaduk tenang iku dilokne barang ora lara ati kok. Nggih, Pak. Ulane nggih, dilokne mundur-mundur. Dadi pemimpin ra iso mundur-mundur. Ya ora lara ati yang jaduk. Lah nek sing dulara ati niku sing ora jaduk-jaduk. Ngoten. Fa innahu. Monggo sak temene kelakuan niku idza baqi atet kalane isih nyiso. Dinazorika ing dalem pandangan sira min husaking amal apa sayun siji-siji. Kalau masih ada sesuatu yang tertinggal dan masih kamu perhatikan terus iku berarti lam yartafi durung munggah apa ngamal. Wijik kene mbok delok berarti lah urung munggah. Lek sing munggah tenan wis gak kena didelok. Senajan to sing ketok iki benange tok. Benange tok ana wijik kene mbok delok berarti arep-arep mbok jukune aja enak. Lek sing munggah tenan sak benang-benange melok katut munggah. Hah? Iki kok bocah dolanan layangan iki. Jenenge layangan iki sing dhuwur tenan ya sing wis ucul iki kok malah ora kena didelok uang malah. Lah isih kena didelok ngene ora urung munggah niku. Lah sik atah kula sakmene ngamale kaya punya kelayangan wonten. Iya ra digoceki. Ya diulur tapi ya digoceki. Kaya wong kelayangan. Malah lek layangane pedhot gelone setengah mati. Padahal mek sak layangan ngono lho pedhot kok gelone mbuh nyapa to. Men mulanya lek duwe layangan mesti diculne sisan ngono dadi wis karuan iku dhuwur niku mengke. Angel bener. Jane yo mboten angel ngoten yo bendina ngono kuwi. Lam yartafi urung munggah apa ngamal durung munggah ilahi maring Allah. Lah kok urung Allah buktine apa ora mengelah ora nyatane cek libainunatin krana anane baina libainunatin krono onone baina indiatika krono onone jarak antarane India siro lan India e Gusti Allah. India niku napa? To India iki cara ditakon iki karep digawa ning ndi? Jare ya ajeng dibuta teng Gusti Allah. Lah tapi jebok gandol ya. Lah nggih kula nggih melok duwe. Dadi akhire ngamale gak muga-muga mergo ngamale dhewe iki bingung. Jare ning ngamal upama ngamal iku iso ngomong enggak toh Pak, sakjane aku iki arep mbok elokno sapa? Ya jilana Gusti. Lah sik sampean gandul yae lho Pak. Aku tak melok kowe. Aja golek melok aku lak. Lak jenenge aku ora sowan Gusti Allah ngono. Ya ya culno Pak culno. Lah aku lak gak melok duwe lho Pak. Dadi lek mergo enake bainunah niki lho nggih. Enake jarak antarane ngamal iki indallah napa indan nas iki lho. Niki sik sik wirawiri. Dadi akhirnya malah gak munggah-munggah. Lah delane iki ku benang antara nek sampean niku dipedhot sentul, wis gak direken cul gas ngoten mawon. Wah, ngoten mawon. Semakin dini sampean memutus itu, semakin cepat amal itu nyampe kepada Allah. Tidak wali-wali biyen nek gawe dolanan nggih pas nggih. Iya ta? Nek gawe dolanan anggere iki wirawiri-wirawiri ya berarti urung delik. Jempretan itu loh. Jempretan. Burung. Burung. Akhirnya cek muni burung. Cek muna muni burung. Berarti cek ketak. Ngelak wis menengah. Wis. Lu gula aneh angel. Walah. Jadi uang ini ku yes not ni ku. Jadi ternyata munggai ngamal ini ku. Jarak. Ini jarak kayak sopo. Ngindiah ini ku bahasa Arab. Mula sak niki. Payam bagi mongko wis sak mestine. Lil abdi kedue kawula. Ida amila tetkalane ngamal sapa abet amalan ing siji amal. Apa sing sayukjo an yakuna arep yen to ana apa amal indahu mungguwe abet ana iku nasian. Dilalekno. Nasian lali mansian tur dilalekno. Sengapa uang nak ngamal? Niku sikap terhadap amal itu yang baik lupa kepada amalnya dan juga terlupakan bahwa dia pernah beramal. Nasian mansian itu lali terhadap amal. Mansian terdilalek no terhadap nisbati amal datang piyambak. Mergo napa nek nisbat amal masih dinisbatkan pada saya meskipun barangnya wis ilang isih panggah munamuni ae. Tapi lah, aku main ramelok ngamal, langsung ngamal Gusti Allah. Yo, berarti ramelok juga belas, hilang belas. Bima kelawan keterangan dakarna kang wis nutur sapa ingsun hu ing mah. Dengan cara apa diantaranya supaya bisa melupakan minit tihamin nafsi nyatane saking nyurigai nafsu. Jadi nafsu kudu dicurigai terus. Waruk yati taksiri lan ningali pepeko. Pepeko itu cara puno, cara saat ini sembrono. Yang dipandang kalau kita yang memandang diri sendiri, yang muncul adalah kesembronoan. Dititipi ngamal karo Allah gak iso ngramut. Betul ya? Nek delok kuwi berarti ya gak ditampa. Taksir hatta yasula sehingga dadi hasil laho kedue kawula mau apa kabulu diterimane amal sampai lali niku wau. Nggih, mugi-mugi kalau panjenengan sedaya dipun paringi pitulung saking Allah saged nglalek ning amal, saged napa terus kedunungan ngamal. Nggih, terus kedunungan ngamal sing saged dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala sampai lali karo ngamale dhewe niku. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka anhu wa sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi fina wa huwa kafi mazidah.